Baiklah, para jemaah sekalian, silakan untuk kembali tertib, rapi, dan kita kembali untuk mendengarkan kajian dengan adab-adab menuntut ilmu, majelis ilmu yang baik. Insyaallah nanti kita mendengarkan kajian sampai jam 10:30. Kemudian nanti break istirahat 10 menit, dan selanjutnya dilanjutkan soal jawab sampai jam 11:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo أمة الإسلام أيها الإخوة تشبه إلى حد كبير إلى حال أهل الغار الثلاثة. الأمة كأنها في غار ضيق، غار من الذل والتبعية إلى اليهود والنصارى وغيرهم، إلى أذل أمم الأرض والعياذ بالله. كأننا في غار ضيق لا نستطيع أن نخرج منه إلى سماء العزة، إلى سماء الريادة، إلى سماء الرياسة. لا نستطيع أن نخرج من هذا الغار، وقد أغلقت أبواب الغار من حولنا، وكلنا يريد أن يحدث للإسلام عزة ويفعل للإسلام نصرا كبيرا، ولكن كل على حسب طريقته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Keadaan umat Islam pada zaman sekarang ini hampir sama dengan keadaan 3 orang yang sedang terkurung di dalam gua ini. Keadaan umat Islam saat ini daripada penjajahan, penindasan, penganiayaan, penjajahan secara negara ataupun ekonomi ataupun budaya dan segala macam, dari kelemahan negara-negara Islam saat ini di depan orang-orang kafir, seakan-akan kita sekarang berada di mulut, di dalam gua, dan kita terkurung oleh masalah yang kita tidak bisa keluar darinya. Setiap orang berusaha untuk mencoba mendorong batu ini. Berusaha orang mempunyai ghirah terhadap Islam, kecintaan mereka terhadap Islam. Ketika melihat kondisi umat saat ini, mereka bersedih, berusaha bagaimana membangkitkan umat ini. Akan tetapi masalahnya adalah mereka berusaha mendorong batu ini dengan cara mereka masing-masing, sebagaimana cara yang dilakukan oleh orang tadi pada awalnya. والسبيل الوحيد أيها الإخوة للخروج من هذا الغار وهذا الجبل الذي نعيش فيه حقيقة هو في يد الله سبحانه وتعالى. لن نخرج مما نحن فيه إلا كما خرج أهل الغار الثلاثة. قالوا بعد أن حاولوا أن يفتحوا الصخرة ويزحزح الجبل الصخرة من أعلى من باب الغار، ولم يستطيعوا، لم ييأسوا ولم يقولوا إذا ننتظر الموت، لا حيل لنا، لو صرخنا لم يسمع لنا، لا، وإنما يعلمون أن الذي يسمع دبيب النم في قاع الصخرة يسمع حالهم ويرى أعمالهم ويعرف كل شيء عنهم سبحانه وتعالى. فاتجهوا إليه داعينا راجين متباكين متوسلين إلى الله بصالح الأعمال. حينها انفرج الصخرة وخرجوا يمشون. فليس لنا حل مما نحن فيه إلا أن نعود إلى الله، وأن نتمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى، ونمشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. حينها فقط أيها الإخوة سنخرج مما نحن فيه ونملك العالم بأسره كما فعل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. jalan satu-satunya agar kita bisa mendorong batu yang menimpa umat ini, agar kita bisa keluar dari gua kesempitan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, tidak ada jalan lain selain daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berada di dalam gua tadi, setelah mereka mencoba dengan caranya sendiri tidak bisa, akhirnya mereka mengingat bahwa yang bisa mengeluarkan kita dari dalam gua ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mencoba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salihul a'mal, artinya dengan amal saleh yang pernah mereka kerjakan. Kalau kita ingin keluar dari gua ini, dari permasalahan umat yang sedang kita alami saat ini, maka caranya tidak lain adalah dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling mengetahui keadaan umat yang begitu besar, keadaan kita semua Allah yang Maha tahu. Allah lah yang lebih mengetahui bahkan langkah seekor semut yang hitam dalam kegelapan malam yang kelam di batu yang hitam pula tidak akan luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keadaan umat yang sangat besar ini, semuanya menangis, Allah Maha tahu. Maka satu-satunya jalan bagi kita agar keluar dari sini, dari permasalahan ini, adalah kembali mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana mereka diberikan pertolongan oleh Allah secara langsung dari langit, karena Allah Maha menolong hamba-Nya yang betul-betul kembali kepada-Nya. Lau ta'ammalna ayyuhal ikhwah hal al-ummati منذ زمن بعيد سنراه يشبه كثيرا حال بني إسرائيل في قصة التيه. فما هي هذه القصة؟ ذكرها ربنا جل وعلا في القرآن، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول لموسى، يقول على موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكر يا محمد، حينما قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعم الله الكثيرة على بني إسرائيل. من نعم الله أن الله سبحانه وتعالى قد أنجاهم من بطش فرعون الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويستعبد الرجال والعياذ بالله، يأخذ أموالهم وقوتهم ثم يذبحهم والعياذ بالله. بعد كل هذا أبدلهم الله عز وجل، أصبحوا ملوكا، وبعد أن كانوا مملوكين بالأمس أصبحوا سادة بعد أن كانوا يعني والعياذ بالله عبيدا، أصبح منهم أنبياء ورسل بعد أن كانوا لا شيء. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أن المفترض بعد هذه النعم الكثيرة ما سيكون على العباد؟ لابد أن يعبدوا الله ويشكروا الله على هذه النعم. Apa yang menimpa umat Islam saat ini, keadaan yang kita lalui pada hari-hari ini, kalau kita memandang dan melihat ke dalam Al-Quran, maka seakan-akan kisah kita hari ini sama dengan kisah Bani Israel ketika mereka dalam keadaan tersesat di padang pasir. At-Tayh, terombang-ambing di padang pasir. Bagaimana dulu kisah mereka? Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya: dan ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam bersama kalian nabi-nabi. Kita tahu bahwa nabi-nabi banyak dari kalangan Bani Israel. Wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kalian raja-raja. Bani Israel dahulu memiliki kerajaan-kerajaan. Wa ataakum ma lam yu'ti haram la'ani, dan kalian mendapatkan rahmat yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah diberikan Allah kepada umat-umat yang lain di alam ini. Hanya khusus untuk kalian Bani Israel adanya para nabi diberikan kepada mereka kerajaan. Bersamaan dahulunya mereka adalah budak-budak. Allah tolong mereka, lalu Allah berikan kepada mereka nikmat yang sangat besar. Maka apa dibalik semua ini? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada kita, maka kewajiban kita setelahnya adalah kembali kepada Allah, mengamalkan syariat Allah, mengibadahi Allah, dan betul-betul bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Idzan ba'dhu an-ni'am ya'ti al-ibtila. Ma a'taka Allah an-ni'am إلا ليبتليك فأمام كل نعمة عبادة فهل سنقوم بحق العبادة مع كل النعم التي أعطاها الله لنا أم نحن من المفرطين والنعمة إذا شكرت استقرت وإذا لم تشكر قرت ذهبت يعني apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kecil ataupun besar, maka setelah nikmat itu akan ada ujian. Ujiannya adalah apakah kita bisa mempergunakan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah, mensyukurinya atau tidak. Kalau seandainya kita pandai bersyukur, maka dia akan berubah menjadi nikmat yang lebih besar lagi. Akan tetapi kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat itu, maka dia akan berubah menjadi azab. Qala Musa, qala ya qaum idkhulu al-ardh al-muqaddasah. Ba'da hadhihi an-ni'am ya'ti al-amr. Idkhulu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hadha amr min Allah 'azza wa jalla li bani Israil kharaju min Misr مكثوا في أرض سيناء وهم في أرض سيناء قال موسى الآن استعدوا بعد أن أنشأكم الله من فرعون ستدخلون الأرض المقدسة وتصبحوا ملوكا فيها لكن بشرط ستجاهدون في سبيل الله انظر إلى ردهم كيف كان apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan ayat ini. Nabi Musa mengatakan, "Wahai kaumku, masuklah ke dalam ardhul muqaddasah." Maksudnya Baitul Maqdis, Palestine. Yang telah Allah tetapkan untuk kalian. "Wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Dan janganlah sekali-kali kalian berpaling dan niscaya kalian akan merugi. Artinya begini, dahulu Palestin itu sebelum orang Yahudi masuk ke sana dibawa oleh Nabi Musa, dikuasai oleh orang-orang kufar, penyembah berhala, penyembah bagan. Sedangkan Baitul Maqdis itu sudah ditetapkan untuk orang-orang yang beriman yang bersama dengan Musa. Allah menyuruh mereka untuk berjihad, menaklukkan orang yang menguasai Baitul Maqdis, dan agar mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis itu dan tidak berpaling lari dari medan perang. Ini ujian mereka. Setelah mereka mendapatkan nikmat yang besar, Allah menyuruh mereka untuk beribadah. Ibadah mereka adalah jihad, menaklukkan, membebaskan masjid Allah dari cengkeraman orang-orang kafir. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون الله أكبر فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل كلهم اثنان فقط إثنان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي بنعمة التوحيد والإيمان والخوف من الله وحده قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون تريد أن تقاتل يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا انظر إلى إساءة الأدب مع نبي الله ومع الله سبحانه وتعالى وانظر إلى ما سيترتب على ذلك من جزاء وعقاب Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak Bani Israel itu untuk masuk ke dalam Palestin berjihad. Namun apa jawaban Bani Israel? Qalu ya Musa, mereka berkata wahai Musa, di dalamnya itu ada orang-orang jabbarin, orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang sombong yang suka berbuat aniaya. Dan kami tidak akan mau masuk ke dalamnya sampai mereka keluar. Artinya mereka tidak mau berjihad. Diajak oleh Nabi Musa untuk berjuang di jalan Allah, mereka menolak. Takut kepada musuh-musuh Allah. Takut kepada musuh-musuh Allah. Lalu apa yang terjadi? Di tengah keributan itu, berdirilah dua orang. Dan hanya dua orang ini saja yang beriman kepada Nabi Musa ketika itu. Yang betul-betul beriman kepada Allah. Qala rajulani, dua orang itu berkata, qala rajulani minal ladzina yakhafuna anallahu alaihi. Berkata dua orang itu adalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah dan yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Maksudnya adalah nikmat iman, nikmat keyakinan, nikmat taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata mereka? Udkhulu alaihimul bab, masuklah ke dalam negeri itu, masuklah, ini Nabi yang memerintahkan, ini perintah Allah, masuklah ke dalamnya. Kalau kalian sudah masuk ke dalamnya, maka kalian pasti akan menang. Dan bertawakallah kalian kepada Allah, sesungguhnya jika kalian bertawakallah kalian kepada Allah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebanyak apapun nasihat yang diberikan, sebanyak apapun mau'izah yang datang, kalau orang yang ingkar tetap saja ingkar. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa, wahai Musa, kami tidak akan mau masuk ke dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hauna qa'idun. Musa, kamu kan nabi, kamu saja pergi berdua dengan Allah perang, kami duduk di sini menunggumu. Kami tidak mau ikut dengan kamu. Kamu saja pergi berdua dengan Allah berperang. هذا كان رد بنو إسرائيل الخبساء لما وقعوا في الورطة قالوا لن نذهب اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون أما رد بنو إسماعيل النجباء من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام حينما شاورهم في الجهاد في غزوة بدر قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون هذا كان رد بنو إسماعيل وهم صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام maka di sini nampaklah perbedaan antara Bani Israel dengan Bani Ismail. Bani Ismail itu adalah orang-orang Arab. Artinya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar terjadi, Rasulullah dan para sahabatnya berada di Madinah. Dan mereka tahu bahwa mereka akan diserang oleh orang-orang Quraisy, akan terjadi sebuah peperangan. Lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabatnya? Kita akan pergi perang melawan orang-orang kufar. Kemudian apa yang dijawab oleh sahabat Nabi? Salah seorang dari sahabat mengatakan, "Wala naqulu laka kama qalat Bani Israil." Dan kami wahai Rasulullah tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Wahai Musa, pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu, kami duduk saja di sini. Akan tetapi kami katakan oleh Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang dan kami akan berperang bersamamu. Begini para sahabat keadaan mereka dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sangat berbeda dengan Bani Israel. Lamma lam yuti'u Allah wa lam ya'tamiru bi amrihi ja'at al-'uquba. Qala Musa, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna al-qaumi adh-dhalimin. Qala Allah, fa innaha muharramatun 'alayhim 40 sanah. يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. أي أن بنو إسرائيل قد حرمت عليهم بيت المقدس لا يدخل أرض فلسطين لمدة 40 سنة. ماذا يفعلون في 40 سنة؟ يبقون في أرض صغيرة بسيطة لا يخرجون منها إلى مدة 40 سنة. هذا عقاب أليم أيها الإخوة. Maka apa yang terjadi kalau seandainya perintah Allah itu, perintah Nabi, perintah Rasulullah tidak diiyakan, tidak dilakukan? Allah melanjutkan dalam ayat ini. Nabi Musa berkata, ya Allah, sesungguhnya aku tidak mempunyai kecuali diriku sendiri dan saudaraku ini Harun. Maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik ini. Kemudian Allah berfirman memberikan iqab, hukubah, hukuman kepada Bani Israel. Qala fa innaha muharramatun. Dia berkata, maka ardu Palestine itu muharramatun, haram bagi orang-orang Bani Israel selama 40 tahun. Dan mereka hanya terombang ambing di dalam sebuah gurun, gurun pasir, zina. Selama 40 tahun tidak bisa keluar. Tidak bisa mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis. Padahal kalau seandainya mereka mengamalkan perintah Allah, pergi mereka bersama Nabi Musa, tidak, kesesatan yang mereka alami ini, musibah yang mereka alami ini tidak akan terjadi. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, Allah langsung menolong mereka. Takhayyal ayyuhal habib anna ummah kamilah, ummah kabira jiddan, تتوه في الصحراء، صحراء سيناء، يعني قطعة أرض صغيرة. إذا رأيتها على الخريطة قطعة أرض صغيرة جدا. كيف يتوهون؟ العلماء يقولون إذا وقفوا هنا وأرادوا أن يصلوا إلى النهاية، أي إلى أول بيت المقدس، فإنهم يمشون طوال النهار حتى إذا جن الليل ينامون، لا يمشون في الليل. فإذا جاء الصباح يجدوا أنفسهم في نفس المكان الأول الذي ابتدأوا منه أمس، وهكذا طيلة 40 سنة، وهذا عقاب من الله لهم. Coba kita bayangkan bagaimana Allah mengazab satu umat, diazab oleh Allah. Satu umat yang besar, umat itu tidak main-main. Umat Indonesia misalnya, besar umat itu. Allah sesatkan mereka di sebuah gurun pasir yang tidak terlalu luas. Bagaimana cara Allah menyesatkan mereka? Mereka tidak bisa keluar dari gurun itu. Ketika mereka berusaha untuk pergi keluar dari gurun itu pada pagi hari, mereka terus berjalan ke ujung gurun. Ketika malam hari mereka beristirahat. Namun anehnya, ketika siang hari, ketika hari sudah subuh, mereka kembali mendapatkan diri mereka sudah berada di tempat di awal mereka mulai berjalan tadi. Mal hikmah ayuhal ikhwah fi hadhihi al-muddah العقوبة 40 سنة في هذه الأرض. العلماء يقولون حصلت لهم أمور عجيبة جدا، كما قال ابن كثير في تاريخه، قال أن حدثت لهم أمور عظيمة من تظليل بالغمام، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، المن طعام والسلوى شراب، أو المن شراب والسلوى طعام كما يقول أهل التفسير. وحدثت لهم أمور كثيرة، وما في ماء، موسى عليه السلام مسك العصا وضرب صخرة، كلما ضربها تخرج لهم ماء في أي وقت، يحملوها معهم على دوابهم، إذا عطشوا يضرب موسى العصا الحجر بالعصا فتخرج لهم ماء. وهكذا طيلت 40 سنة طعام وشراب وكل شيء ينزل لهم من السماء بدون أي تعب. الغاية والحكمة أنه سيموت أولئك الذين تربوا على الجبن والخور، والذين ردوا أمر الله الأول، الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قائدون. وسيأتي أقوام أخرى تربوا مع موسى عليه السلام في هذه الأرض، وتربوا على حب الجهاد في سبيل الله وحب السأر من الأعداء، حينئذ هؤلاء هم الذين سيحررون بيت المقدس. Para ulama tafsir memberikan komentar terhadap ayat ini. Di antara hikmah yang terjadi selama 40 tahun itu, kenapa Allah sesatkan mereka di sana? Ada hikmah yang besar. Yang pertama kita perlu tahu dulu bagaimana cara hidup mereka di sana. Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada Bani Israel di sana langsung dari langit. Allah memberikan namanya al-manna wa salwa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, manna itu adalah makanan, sedangkan salwa itu adalah minuman. Dan kalau seandainya mereka butuh air segar, Nabi Musa tinggal mencucukkan, memukulkan tongkatnya, menusukkan tongkatnya ke batu, akan keluar air segar, air bersih. Dan dalam kurun 40 tahun ini, meninggallah di sana Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka di antara hikmah yang paling besar di sana, selama 40 tahun itu akan berganti generasi. Generasi pertama tadi, orang-orang yang dengan sengaja, dengan berani menolak Nabi Musa, orang-orang tua dahulu yang berani menolak Nabi Musa ketika diajak berjihad, lama-lama mereka akan meninggal. Lalu datanglah generasi baru yang dididik lagi, generasi yang memahami Al-Quran, yang memahami syariat Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Generasi yang dididik untuk benci kepada musuh Islam dan dididik pemberani untuk membela agama Allah. Maka inilah di antara hikmah yang terjadi selama 40 tahun itu. Wa khilal muddat tihi 40 sana mata Nabi Allah Musa wa kadzalika Harun wa tawalla hukma bani Israil min ba'dihim فتى موسى وهو يوشع ابن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بعد ذلك انقضت مدة 40 عاما، انتهت، وأراد يوشع ابن نون عليه السلام أن يأخذ بنو إسرائيل ليقاتلوا ويجاهدوا في بيت المقدس. وانظر ماذا جرى. سلام 40 tahun itu, di akhir 40 tahun itu, Nabi Musa dan Nabi Harun kan sudah meninggal. Yang menjadi pemimpin setelah itu adalah muridnya Nabi Musa, Nabi Yusya ibn Nun. Nah, dengan beliau ini, beliau mulai mendidik generasi baru ini, generasi yang tangguh, yang tahan banting, yang pemberani. Nah, beliau mulai mengajak mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan sekarang apa yang akan terjadi. أراد يوشع عليه السلام أن يأخذ الشباب ليجاهدوا في سبيل الله. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غزا نبي من الأنبياء، في رواية خارج الصحيحين هو يوشع بن نون عليه السلام، غزا أي جاهد يوشع عليه السلام، غزا نبي من الأنبياء مع بني إسرائيل. فقال هذا النبي قبل أن يخرج لا يتبعني هؤلاء الرجال، من صفاتهم؟ لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها بعد. لا يأتي معنا في الجيش رجل عقد على امرأة ولما يدخل بها بعد. لماذا؟ لأن قلبه سيكون متعلقا بهذه المرأة، ليس متعلقا بطلب الشهادة، حينئذ سيهزمون بسببه. الله Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusha ibn Nun ini? Beliau mengumpulkan para pemuda-pemuda yang gagah perkasa. Tapi tidak saja pemuda itu dikumpulkan berhak masuk ke dalam pasukannya. Pasukan yang akan diajak untuk berjihad. Yang berhak menjadi pasukan beliau harus memenuhi beberapa syarat. Dan syarat ini telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Pada suatu hari Nabi di antara nabi-nabi Allah pergi berperang. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Hisyam bin Nuh. Maka dia berkata kepada kaumnya, tidak boleh ikut ke dalam pasukanku. Ini syarat yang pertama diberikan syarat kepada mereka. Tidak boleh ikut ke dalam pasukanku ini seorang pemuda yang sudah melakukan akad nikah tetapi dia belum serumah dengan istrinya. Kenapa? Karena ini nanti akan membuat hatinya mendua kepada istrinya yang tercinta dan kepada jihad. Dan ini akan menyebabkan dia mengurangi keberaniannya. Dan ini menjadi sebab mungkin dikalahkannya pasukannya. Dan Nabi ini melarang orang yang seperti ini untuk ikut bergabung kepada pasukannya. وهذه الصفة أيها الإخوة لم تكن موجودة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في المعركة يرى رجلا اسمه حنظلة رضي الله عنه قد مات شهيدا. فنظر النبي إليه صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى السماء وغض طرفه صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيته ابتدرت إليه 70 امرأة من الجنة يريدن أن يأخذنه يتسابقن من تأخذه أولا لتغسله ويتم زفافه عليها في الجنة. ماذا فعل هذا الرجل قبل موته؟ اسألوا أهله. فسألوا زوجته فقالت يا رسول الله لقد بنى بي البارحة، يعني أول زواجنا كان البارحة، فلما سمع النداء يا خيل الله اركبي وإلى الله اذهبي حي على الجهاد تركنا وكان على جنابه فمات وهو على جنابه. قال النبي لقد رأيت 70 زوجة من الحور العين ينزلن أيهن يسبقن إليه ليغسلنه ويتزوجنها صلى الله عليه وسلم. Syarat yang ditetapkan oleh Nabi ini pada zaman Bani Israel, tidak boleh pergi berjihad orang yang sedang menikah tapi dia belum serumah dengan istrinya. Ini berbeda dengan syariat kita. Di dalam Islam, orang yang sudah menikah atau tidak menikah, dia boleh pergi berjihad. Ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam kitab-kitab hadis tentang sahabat Nabi yang bernama Hamzalah. Hamzalah ini di tengah medan peperangan itu, setelah peperangan selesai, dia terbunuh. Dan Nabi melihatnya, lalu beliau menengok ke atas, menengok lagi ke bawah. Kemudian Nabi bersabda, aku melihat ada 70 orang bidadari yang datang untuk menyebutnya dan mereka berebut untuk memandikannya. Ada apa ini? Nabi terheran-heran. Kemudian beliau menanyakan kepada keluarga Hamzalah, apa yang terjadi dengan Hamzalah? Keluarganya menjawab, Hamzalah, ada seorang wanita menjawab, ya Rasulullah, Hamzalah ini ketika dia mau pergi berperang, kami baru saja menikah, kami dalam keadaan pengantin baru. Lalu ketika kami berduaan, Hamzalah mendengar panggilan jihad untuk pergi perang, bahwa kaum muslimin sedang diserang. Maka timbullah irinya, semangatnya, sikap beraninya timbul. Dia tinggalkan istrinya, lalu dia pergi berperang. Akhirnya dia terbunuh dan dia belum sempat melakukan mani junub. Maka karena itulah istri-istrinya dari kalangan bidadari berebut untuk memandikannya. Qala la yatba'ni احد ثلاثه نفر، رجل ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها، الثاني ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها بعد. رجل يبني البيت وهو لا زال يشيد البيت وما انتهى بعد، هذا أيضا قلبه سيكون متعلقا ببيته وبدنياه. قال والثالث: ولا أحد اشترى غنمات وهو ينتظر نتاجها بعد. الغنم أصبحت يعني في بطنها حمل، والرجل يريد أن يرى أبناءها ليكسر عنده الغنم وتكسر عنده الأموال. فغزى رضي الله عنه وصلى الله عليه وآله وسلم بيت المقدس. Kita berbicara lagi kepada Nabi yang berperang tadi, yang sedang menyiapkan pasukannya. Syarat yang pertama tadi beliau mengatakan, tidak boleh ikut ke dalam pasukanku kecuali tidak boleh ikut ke dalam pasukanku seorang laki-laki yang sudah menikah tapi belum serumah dengan istrinya. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh masuk ke dalam pasukanku seorang yang sedang membangun rumah tapi dia belum memasang atapnya. Artinya apa? Dia masih sibuk pikirannya itu terhadap urusan dia ini. Kemudian tidak boleh ikut ke dalam pasukanku, syarat yang ketiga, orang-orang yang sedang membuat sebuah peternakan atau membeli kambing dan kambingnya itu hamil, jadi dia menunggu anak kambingnya itu, jadi sibuk dia dengan urusan peternakannya, nanti akan menyibukkan dia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah orang-orang yang memenuhi syarat ini, maka terkumpullah sebuah pasukan yang tidak cukup besar tapi pasukan yang kuat, yang tangguh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin. Maka dimulailah hari itu peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy fadana Yusha alaihi salam min al-qaryah قرب صلاة العصر، فكاد القتال أن ينتهي بسبب غروب الشمس، فنظر يوشع عليه السلام إلى الشمس وقال: أيتها الشمس، أنت مأمورة وأنا مأمور، خالقنا واحد وهو الله الواحد سبحانه وتعالى، اللهم احبسها عنا حتى تظهرنا على الأعداء، يعني اللهم أوقفها في السماء فلا تغرب ويأتي الليل، فإذا أتى الليل وأصبح الصباح وربما ينتصر الأعداء علينا، فاللهم احبسها في السماء ولا تغرب حتى تظهرنا على الأعداء. يقول النبي: فحبست في السماء حتى انتصر يوشع عليه السلام ومن معه. Kemudian Nabi Yusha bin Nun dan pasukannya ini, pergilah mereka berperang menuju Baitul Maqdis. Mereka pergi berperang ketika itu dalam waktu-waktu yang sudah dekat solat asar. Di tengah peperangan itu belum juga selesai dan matahari sudah mulai akan turun, akan terbenam. Kemudian Nabi Yusha ibn Nun ini mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata melihat kepada matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya yang memerintahkan engkau terbenam adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memerintahkan kami berjihad juga Allah Subhanahu wa taala." Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah matahari itu sampai kami memenangkan peperangan ini." Akhirnya matahari itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergerak sedikit pun sampai Nabi Allah ini dan pasukannya memenangkan peperangan yang suci itu. Lihaza ayyuhal ikhwan, نجد يوشع عليه السلام قد شخص المرض الذي من أجله رفضت بنو إسرائيل دخول بيت المقدس، ألا وهو حب الدنيا وكراهية الموت، التعلق بهذه الدنيا أساس كل معصية، أساس كل بلاء في الدنيا والآخرة أيها الإخوة، حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك يوشع عليه السلام اشترط على من يخرج معه للجهاد في سبيل الله أن لا يكون متعلق قلبه بشيء من الدنيا، أن لا يتعلق قلب أي جندي بأي شيء من الدنيا، لأن النصر لا يتنزل إلا على من يطلبون الشهادة بحق، لا يأتي النصر إلا من يريدون وجه الله بحق. ثم Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Nabi ini? Beliau memberikan syarat yang aneh-aneh, tapi sebenarnya bukan aneh. Maksud dari syarat yang diberikan oleh Nabi ini adalah beliau ingin mengkhususkan di dalam pasukannya itu orang-orang yang hatinya betul-betul murni, tidak ada campur baurnya dengan dunia. Karena orang yang sudah hatinya terpaut dengan dunia, contohnya seorang yang menikah tadi, ada terpaut hatinya dengan dunia. Nah, orang yang terpaut hatinya dengan dunia ini, dia akan lemah. Sedangkan orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang betul-betul terpaut hatinya kepada Allah saja. Dan yang paling penting adalah di dalam jihad, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kecuali dari orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam peperangan itu dia tidak menuntut apapun. Di dalam berjuang itu dia tidak menuntut apapun kecuali ridha Allah. Dia tidak menuntut apapun kecuali agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini. Wa hadza yushbihu ma qalahu an-nabi alaihi salatu wassalam. قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل أنت تأتي بالطعام إلى الدجاج، يأتي الدجاج من كل مكان مسرعا ليأكل. هكذا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن، يعني عددنا قليل. قال لا بل أنتم كثير، لكنكم غساء، يعني ليس لكم قيمة، كغساء السيل. ولينزعن الله المهابة، أي الخوف، من قلوب عدوكم، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Apa yang sedang kita bicarakan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hampir saja umat-umat di dunia ini, orang-orang selain Islam tentunya, musuh-musuh Islam, mereka saling berlomba-lomba ingin menghancurkanmu, menjajahmu, menindasmu, seperti berlomba-lombanya orang-orang yang sedang berada di meja makan ketika mereka ingin makan satu makanan saja. Jadi mereka berebut makan di situ. Seolah-olah umat Islam sekarang ini dibegitukan oleh orang-orang kafir. Kemudian sahabat sangat heran terhadap hal ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah?" Artinya kan sedikit, berarti kalau diperebutkan artinya kan sedikit ya. Ini yang terbayang dalam pikiran para sahabat. Kemudian Nabi menjawab, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa' ka ghusaa'i sayl. Ndak, kata Nabi, Pak, bahkan ketika hari itu kalian banyak, banyak kalian, akan tetapi seperti buih di lautan. Tidak ada gunanya banyak tapi tidak berkualitas. Tapi seperti tentara tadi sedikit tapi berkualitas. Begitulah keadaan umat Islam. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, dengan sebab ini bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa' ka ghusaa'i sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabba. Dan Allah mengangkat dari jiwa-jiwa musuhmu itu rasa takut kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam dadamu itu al-wahan. Ini sebabnya kita mendapat musibah, al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, wahan itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu cinta dunia dan benci kematian. نحن الآن أيها الإخوة نعيش مثل ما عاش بنو إسرائيل في التيه، كأننا في التيه، تيه معنوي. الأمة تائهة في كل شيء، تائهة في عقيدتها، تائهة في عبادتها. كثير من المسلمين لا يدخلون المساجد أصلا، كثير جدا من المسلمين لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون شيئا عن طاعة الله عز وجل. الأمة مبعثرة متفرقة أيها الإخوة، نحتاج إلى أن نخرج من هذا التيه. وحتى نخرج من هذا التين لابد أن نتحلى بصفات هؤلاء الرجال الذين قاتلوا مع يوشع عليه السلام. ما في قلوبهم شيء متعلق بهذه الدنيا، قد يملكون الدنيا بأسرها لكنها ليست في قلوبهم بل في أيديهم، إن ذهبت تذهب ولا بأس، إن جاءت تجي ولا بأس، لا يتعلق قلوبنا بها أبدا كما سنذكر في صفات هؤلاء الرجال. Tersesatnya umat Islam saat ini sama dengan tersesatnya Bani Israel zaman dahulu, tapi secara maknawi. Sekarang kita tersesat dalam hal akidah misalnya, tidak berakidah dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terombang-ambing dalam hal ibadah, tidak beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak masjid sekarang ini dan masjid kosong. Kita tersesat dalam hal yang maknawi. Sekarang ini umat Islam terpecah belah. Dan satu-satunya jalan untuk agar kita tidak tersesat, tidak terombang-ambing dalam kesesatan ini, hendaknya kita bersikap, bersifat dan berkelakuan seperti orang-orang yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pasukan yang memerangi Baitul Maqdis tadi, yang memenangkannya, yaitu orang-orang yang hatinya tidak peduli dengan dunia. Sebanyak apapun dunia di tangannya, dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Kalau dunia ini sudah masuk ke dalam hati, itu sudah susah. Tapi orang-orang yang memiliki rasa yakin, iman, tangguh, berani, berani dia mengeluarkan hartanya, jiwanya, raganya untuk diberikan kepada jalan Allah, untuk berjuang menegakkan agama Allah, dia tidak peduli. Beginilah sifat para sahabat, tidak peduli dia pengantin baru atau tidak. Kalau ketika panggilan jihad datang, langsung pergi dia. Beginilah sifat yang harus kita amalkan agar kita bisa keluar dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Aina al-ilaj ayyuhal ikhwah? Al-ilaj bi arba' kalimat nahfazuha jami'an ويحفظها الأطفال في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن آية مثلها، إياك نعبد وإياك نستعين. Maka obat daripada penyakit ini kalau diringkaskan dia hanya empat kalimat saja, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang mana ayat ini tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab sebelumnya kecuali di kitab Al-Qur'an. Ayat itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والمتحقق يعني الذي يريد أن يطبق ويحقق معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إذا رأيت العلماء رأيته معهم، وإذا رأيت العباد رأيته معهم، وإذا رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإذا رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإذا رأيت المجاهدين رأيته معهم. أي يتحقق لله بكل عبادة، يتقرب إلى الله بكل أنواع العبادات، يضرب بسهم في كل باب من أبواب الطاعات. العلماء يجلس معهم يتعلم منهم، العباد يتعبد لله مثلهم وإن كان أقل منهم، المتصدقين يتصدق ولو بالقليل، وهكذا أيها الإخوة. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan makna ayat ini. Kalau seseorang betul-betul ingin mengamalkan ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bagaimana caranya? Maka akan terlihat dengan sifatnya seperti ini. Beliau mengatakan, kalau seandainya engkau melihat para ulama, yani orang-orang menuntut ilmu, majlis ilmu, dia ada juga di sana. Ada dia duduk di situ. Kemudian kalau seandainya engkau melihat orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, ada juga dia di situ, ikut juga dia. Kalau engkau melihat orang-orang yang berinfak di jalan Allah, ada pula dia di situ. Kalau engkau melihat dia orang-orang yang berpuasa, dia di situ. Apapun jenis ketaatan yang mendekatkan diri dia kepada Allah, diambilnya semua. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah kami menyembah. Betul-betul disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari satu sisi saja. Semua ibadah yang diajarkan oleh Allah ada dia di situ. Inilah bentuk dari sifat orang-orang yang mengamalkan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala wal mutahaqqiq bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sidqan malbasuhu ma tahayya wa ma'kaluhu ma tayassar. يعني يلبس ما تهيأ له من لباس ويأكل ما تهيأ له أي أكل أمامه يأكله وملبسه ومأكله ما تيسر واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت. لله عبادة في كل وقت معينة أنت تشتغل به في كل وقت. ومجلسه حيث انتهى إليه المكان، يعني ليس له مجلس خاص بل أي مكان خالي يجلس فيه. ولا تملكه الإشارة، يعني لا غير متكبر على الناس والعياذ بالله. ولا يتعبده قيد، يعني ليس يتعبد لله بهواه ولا بهوى الناس، وإنما بأمر الله. ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، أي حر لله متجرد عن عوائق الدنيا وأهواء الناس، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الله سبحانه وتعالى الآمر. أن توجهت ركائبه أينما يوجهه الله يتوجه، أينما يأمر الله بأمره يأتمر بهذا الأمر. سبحان الله، يدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق لله سبحانه وتعالى. Orang-orang yang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah orang-orang yang betul-betul memahami makna ibadah. Ibadah itu tidak hanya satu sisi saja, tapi semua syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengamalkan ayat ini, keutamaannya yang paling dia pentingkan dalam hidupnya itu tidak yang lain-lain. Bukan makanan, bukan tempat tinggal, bukan kemewahan segala macam, bukan harta dunia, tidak itu yang dipikirkannya. Tapi bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang Allah berikan kepada dia, diterima. Dia berusaha. Kalau dia dapat sedikit, alhamdulillah dia makan. Kalau banyak, alhamdulillah bersedekah dia. Tidak jadi masalah dalam kepalanya. Ini masalah dunia. Masalah dunia itu ringan. Yang jadi permasalahan bagi orang-orang yang seperti ini, bagaimana dia nanti gagal dalam beribadah kepada Allah. Ini masalahnya. Orang yang seperti ini, dia beribadah kepada Allah, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, dia beribadah kepada Allah tidak terkait sesuatu. Dia hanya terkait dengan syariat Allah. Kalau ada syariat dari Allah, diamalkan. Kalau tidak ada syariat dari Allah, tidak mau diamalkan. Kemudian dia hur mujarrad, dia bebas. Artinya dia tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saja meminta pertolongan. Inilah bagian daripada cara mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Qala mawdi'ul ghilzah minhum, mawdi'ul ghilzah minhu 'ala al-mukhalifin li amri Allah, yani yaghdab idza intahakat maharim Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa lillah wa billahi wa ma'a Allah, sahib Allah bila khalq, يعني هو يتعبد لله لا يرائي أحد من المخلوقين، بل يتعبد لله سبحانه وتعالى. وصحب الناس بلا نفس، يعني يصحب الناس ولا يغضب لنفسه إذا أغضبوه، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، يعني ليس بينه وبين الله أحد. إذا كان مع الله لا يرائي المخلوقين أبدا، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط. يعني إذا كان صاحب الخلق فإنه إذا يعني داسوا على حقه أو لم يحترموا هذا الإنسان فإنه لا يغضب منهم، لأن الذي يقدره هو الله سبحانه وتعالى. قال فواها له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه والله المستعان وعليه التكلان. Orang-orang yang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau dia marah, dia hanya marah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersama Allah dan untuk Allah. Kalau untuk dirinya, enggak, dia enggak peduli. Tentang apa dirinya enggak peduli dia. Yang penting bagaimana mengerahkan semuanya untuk Allah. Kalau seandainya Allah dan Rasulnya yang dicaci, maka dia marah. Marah yang betul-betul marah. Kalau seandainya dirinya tidak dipedulikannya, mau orang menghormatinya atau tidak, dihargai atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting kalau seandainya disampaikan syariat Allah, orang tidak suka atau tidak suka, dia tidak peduli. Yang penting bagaimana caranya mengamalkan syariat Allah di muka bumi ini. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, sebenarnya inilah yang membuat bagaimana betul-betul bahagia orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul seperti ini, dia betul-betul bahagia dan bagaimana senangnya hatinya, tenteramnya jiwanya. Wallahul musta'an wa 'alaihi tuklan. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta tolong dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena waktu dan kita istirahat. Istirahat 10 menit, kemudian kita mulai dengan bersoal jawab sampai jam 11.